paparkan perjalanan sehari penat, menampilkan tiga watak yang berbeda. Terjadi di pusat jantung kota Jakarta, membuatku terkesima dalam lamunan. Pertama pemuda gagah perkasa, duduk di sebelahku dengan angkuhnya. Penampilan seperti ala zaman kini, kondektur menagih dia pun berlagak garang. Kedua pemuda lugu dan bersahaja, duduk di depanku dengan tenangnya. Naiklah wanita muda dan si nenek tua, si lugu bangkit silakan duduk. Pemuda lugu dan bersahaja, duduk di depanku dengan tenangnya. Naiklah wanita muda dan si nenek tua, si lugu bangkit silakan duduk. Ketiga pemuda tanggung berseragam, dengan candanya. Suara mereka terkadang menggelitik telinga, kondektur menagih dia pun berlagak bayang. Begitulah peristiwa sehari penat, ada yang kejam lugu dan bertanggung jawab. Meskipun terjadi di pusat jantung kota, memang tak berlebihan tapi kenyataan.